Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'abad. Kita meneruskan pembacaan kitab Al-Usul min ilmi usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan terlewat sedikit banyak kita sebutkan bahwa tujuan pelajari usul fikih adalah untuk mengeluarkan hukum-hukum syariat. Ya, demikian. Fungsinya adalah untuk mengetahui hukum-hukum syariat, istikhraj ahkami syar'iyyah. Dan dia itu bisa ditinjau dari apa? Dari segi taklifiyah, yaitu wajib ataupun haram, sunnah ataupun makruh ataupun mubah. Ataupun dari sisi apa? Wad'iyah, yaitu sah atau tidak sah. Untuk itu mempelajari usul fikih. Yang kemudian menjadi alat untuk mempelajari fikih. Nah, demikian. Kita sudah menerangkan pembahasan tentang apa ilmu, demikian juga tentang hukum-hukum, demikian juga sebelumnya tentang kalam, kemudian tentang perintah, demikian juga larangan, ya, demikian juga pembahasan tentang umum, demikian juga khusus, kemudian juga pembahasan tentang ya yakni mujmal mufassal, global, demikian juga rinci, kemudian tentang mutlak dan muqayyad, yang dihitung mutlak ataupun dihitung terikat, ya demikian. Ini telah kita bahas pembahasan permasalahan itu. Berikutnya beliau menyebutkan ya juga permasalahan dohir dan muawal dari lafaz itu, ada yang dihitung tampak dohir, demikian juga muawal. Berikutnya kita akan sebutkan pembahasan an-nashu, nash. Ini nasih dan mansuh yang biasa kita kenal itu, yang menghapuskan dan yang dihapuskan. Sebagai gambaran bahwa ini adalah suatu yang penting juga. Seseorang yang dia itu ingin mempelajari permasalahan fikih, maka dia harus mengetahui ya hukum akhir itu dengan apa? Dengan mengetahui bahwa ayat ini sudah dihapus atau belum. Demikian juga hadis ini sudah dihapus apa belum. Maka ini penting. Seperti umpamanya ya permasalahan bahwa dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melakukan ziarah kubur, ya kemudian Nabi menyebutkan bahwa beliau kemudian memperbolehkan, bahkan memerintahkan, ya menganjurkan untuk seseorang itu apa menziarahi kubur juga untuk mengingat maut, ya, mengingat kematian. Ini sebagai gambaran. Demikian juga kalau kita perhatikan tentang ayat yang dibicarakan masalah khamar, minuman keras, bagaimana dulunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperbolehkan di dalam Al-Quran kan untuk seorang sholat dalam keadaan apa? Dalam keadaan mabuk. Tetapi kalau selain sholat maka boleh kan, demikian sampai kemudian Allah merintahkan ya ayyuhallazina amanu innal khamra wal maisir innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rizqun min amali syaitan fastanibu maka jauhilah. Ini menunjukkan bahwa apa? Ayat yang tadi itu dihapuskan dan itu penting sekali. Ya, jangan sampai seorang kemudian memberikan jawaban ternyata itu sudah dihapuskan. Ini sebagai gambaran. Maka beliau menyebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala an-naskhu di sini, an-naskhu lughatan nasakh secara bahasa itu adalah al-izalah wan naql. Disingkirkan ya dan dipindahkan. Itu nasakh. Jadi dihapuskan. Wasilahan secara istilah apa itu? Rafu hukmi dalil syar'i au lafdhihi. Mengangkat hukum syariat, ya mengangkat hukum dalil syariat atau lafadznya, ya seperti permasalahan tadi, seperti seorang boleh untuk mabuk selain sholat, kan demikian, kemudian turun ayat larangan untuk mabuk, untuk meminum minuman keras, maka ini adalah mengangkat hukum dalil syar'i tersebut, ya kan? Aulafdhihi atau lafadznya, apa maksudnya? Ya ini lafadznya sudah dihapus. Tetapi apa masih dilaksanakan, demikian. Ini dihapus lafadznya, tetapi masih dilaksanakan. Sebagian mencontohkan tentang apa tentang ayat rajam. Dulu ada ayat rajam, kemudian dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya demikian. Kemudian bidalilin minal kitab wa sunnah, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, itu namanya apa? Nasih. Ya, nasih dan mansuh, ini nasihnya, yaitu yang dia itu mengangkat hukum dalil syar'i yang tadi kita contohkan atau lafadznya dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini menunjukkan bahwa apa? Yang bisa menghapuskan itu adalah Al-Qur'an, yaitu Alkitab atau Sunnah. Adapun qiyas, demikian juga ijma', maka tidak bisa dihapuskan. Ya, disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, ya, wa kharaja biqaulina, keluar dari ucapan kami dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu apa? Ma ada huma, dari selain Al-Qur'an dan Sunnah. Minal adilati, dari dalil-dalil kal ijma' wal qiyas, seperti ijma' dan qiyas. Karena kita mengetahui hukum Islam itu kan ada empat. Dan sumber itu ada dua, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Kemudian di situ ada sumber berikutnya yang ketiga, yaitu ijma'. Ijma' itu juga munculnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, kan demikian. Kemudian yang ketiga yaitu qiyas. Ya, demikian. Adapun yang bisa menghapuskan itu hanyalah Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian juga yang dihapuskan itu apa? Dari Al-Qur'an dan Sunnah, dengan Al-Qur'an atau Sunnah yang lain. Adapun ijma' dan qiyas itu tidak bisa dihapuskan. Ya, demikian. Fala yansakh bihima, maka tidak bisa dihapuskan ijma'. Ijma' itu kalau sudah ada ijma' para ulama, maka tidak bisa dihapuskan. Ya, demikian. Demikian juga qiyas. Kemudian disebutkan oleh beliau, maksud dari raf'ul hukum, yaitu mengangkat hukum, ya, yaitu mengangkat dari hukum yang asalnya itu wajib menjadi apa? Boleh-boleh saja umpamanya, atau boleh menjadi haram umpamanya. Maka di sini keluar dari kalimat yang diangkatnya hukum dari wajib menjadi haram atau yang semisalnya, ya, yaitu apa? Yang keluar dari situ sesuatu yang dia itu tidak terpenuhi syarat ataupun ada penghalangnya, ya, demikian. Maka tidak masuk di sini. Seperti seseorang yang dia itu apa, haid, perempuan haid, maka dia kan tidak sholat. Maka diangkat hukum wajib perempuan itu untuk sholat karena apa? Karena dia itu haid, kan gitu. Dan ini bukan permasalahan, bukan permasalahan nasih dan mansuh. Paham? Jadi nasih dan mansuh itu adalah yang berkaitan diangkatnya hukum dari wajib menjadi haram atau semisal itu. Adapun kalau kemudian diangkat hukum yang dia itu wajib untuk sholat, tetapi karena ada haid itu kemudian tidak sholat, maka tidak masuk dalam pembahasan apa? Nasih dan mansuh. Demikian beliau menyebutkan. Kemudian beliau mengatakan, amma jawazu aklan, ya. Jadi terjadi nasih dan mansuh itu boleh untuk terjadi baik secara akal, demikian juga baik secara apa? Syariat. Ya. Jadi yang namanya nasih dan mansuh dihapuskan hukum, ya, dari syariat tersebut, maka itu secara akal mungkin terjadi. Kenapa? Sebab oleh beliau, fali annallah biyadihil amr walal hukum. Karena Allah SWT di tangannya, di tangan Allah itu perintah, demikian juga di tangan Allah SWT itu hukum. Paham? Jadi nasih dan mansuh itu mungkin terjadi, secara akal mungkin terjadi. Kenapa? Karena yang namanya hukum itu datang dari Allah SWT, kan demikian. Li'annahu Rabb al-Malik, karena Allah itu adalah yang menciptakan, demikian juga yang menguasai. Dimanapun yang Allah kehendaki untuk kemudian dihapuskan, maka dihapuskan, kan demikian. Seperti umpamanya di awal-awal Islam waktu itu apa? Satu orang Muslim kalau menghadapi 9 orang dari orang kafir, maka tidak boleh untuk lari, kan demikian. Kemudian ketika Allah mengetahui kelemahan dari para sahabat, ya, al-ana khabawallahu ankum wa limana annafikum dhifa wa limana bikum dhafan. Sekarang Allah ringankan kepada kalian dan Allah mengetahui pada diri kalian itu apa? Kelemahan. Kemudian diberikan rukhsah, ya. Satu orang tidak boleh mundur kalau menghadapi dua orang. Kan demikian. Maka di sini beliau menyebutkan bahwa secara akal itu mungkin terjadi karena Allah SWT yang menciptakan dan Allah SWT lebih mengetahui. Seperti mabuk tadi, asalnya boleh selain sholat untuk mabuk, kemudian diharamkan, ya, demikian. Kemudian, ya, secara syariat banyak, ya, terjadinya nasih dan mansuh itu dilihat dari sisi syariat, maka ini terjadi karena Al-Quran menyebutkan diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-106, manansah min ayatin aw nunsiha, apapun dari apa yang kami hapuskan dari ayat di Al-Quran, aunusiha, atau kami lupakan dia itu pada dirimu. Ini Allah menjadikan Nabi lupa. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nati bi khairin minha wa misliha, maka kami datangkan kami datangkan dengan lebih bagus darinya atau yang semisalnya. Ini dalil tentang nasih dan mansuh. Demikian juga tadi al-ana khafafallahu ankum, sekarang Allah meringankan untuk kalian. Demikian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Dulu tidak boleh mendatangi istri itu di malam bulan Ramadan. Kemudian Allah menurunkan ayat fal'ana basyiruhunna, maka sekarang datangilah mereka, boleh di malam hari. Ya, demikian. Demikian juga tadi hadis kuntum nahitukum an siratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur, karena waktu itu baru masuk Islam para sahabat. Sebagian mereka fazuruha, maka sekarang ziarahilah kuburan. Sebutkan hadis Uraidah bin Husayb, semua dari Imam Muslim. Insyaallah sampai di sini, subhanallahi wa bihamdika, syadallah ila ilaha illa anta, astaghfiruka.